السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang mulia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita bisa hitung dan kita kalkulasikan. Nikmat yang senantiasa berada dalam derap langkah kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Khususnya nikmat ilmu, nikmat kebersamaan dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih bertakwa, dan semoga Allah memudahkan dan memberikan taufik kita untuk itu. Amin Rabbal Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, mohon maaf ada kendala dan saya rasa kendalanya bukan hanya di sini saja, dan semoga Allah mudahkan, dan kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan, dan Allah akan, atau Allah akan pahamkan dia terhadap agama, dan Allah akan berikan taufik sehingga karakternya itu penuh dengan ilmu, dan itu adalah tanda kebaikan seseorang. Bukan diberikan harta, bukan diberikan popularitas, bukan diberikan kekuasaan, namun tanda kebaikan seseorang adalah pada saat dia diberikan pemahaman dan bisa mengamalkan ilmunya. Semoga Allah memberikan taufik kita untuk menjadi bagian dari orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi dalam bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan hadis Zainab. Kita akan bersama hadis Zainab yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadirin yang Allah muliakan, langsung saja Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. An Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha, dari ibunda orang-orang beriman, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Hakam Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul, Nabi SAW mendatangi beliau dan menyampaikan, Jadi beliau mendatangi Zainab radhiyallahu taala anha. Langsung artinya aja ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Zainab dalam kondisi khawatir. Lalu beliau menyampaikan la ilaha illallah. Wailun lil arab min syarrin qad iqtaraba. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Celakalah orang-orang Arab dari keburukan yang telah dekat. Futihal yaumin radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhihi. Hari ini dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Wa halaqa bi usbu'i al-ibham wallati taliha. Beliau membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari yang setelahnya atau jari telunjuk. Faqultu ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan celaka dan binasa padahal di tengah-tengah kita terhadap orang-orang saleh? Qala na'am idza kathara al-khubath. Muttafaqun alaih. Beliau mengatakan ya jika banyak kemungkaran dan jika banyak kemaksiatan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, kita akan berbicara tentang perawi hadis ini karena ini perawi yang spesial. Bagaimana tidak spesial? Beliau adalah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu wanita terbaik di dunia Islam. Tapi jarang terekspos dibanding Khadijah misalnya atau Aisyah radhiyallahu ta'ala anhunna. Beliau adalah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash salah satu wanita terbaik yang tercatat di dalam sejarah umat Islam. Dulu beliau bernama Barrah. Lalu Rasulullah SAW yang langsung mengganti nama beliau. Ibu beliau bernama Amimah binti Abdul Muttalib. Berarti tidak lain tidak bukan ibunya Zainab ini adalah bibi atau tantenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amimah binti Abdul Muttalib. Saudari kandung dari Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sepupu. Beliau ini sepupu. Dan Nabi SAW menikahi Zainab di tahun ketiga atau di tahun kelima Hijriah. Di saat usia Zainab 35 tahun. Dan sebelumnya Zainab menikah dengan Zaid bin Harithah. Dan pernikahan yang sangat spesial. Sangat spesial. Karena yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Yang menikahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa salah satu keistimewaan Zainab, wali yang menikahkan beliau dengan Rasulullah SAW, itu langsung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 37, falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha, yang artinya maka takala Zaid telah menceraikan Zainab, maka kami nikahkan engkau dengan Zainab. Kembali ke bahasa Arabnya, kita lihat dan Allah berfirman, nikai la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula, yang artinya nikai la yakuna 'alal mu'minina haraj, agar orang-orang beriman tidak merasa keberatan dalam hal menikahi istri atau mantan istri anak-anak angkat mereka, sedangkan anak-anak angkat mereka dan istri-istri mereka sudah berpisah atau bercerai. Dan itulah ketetapan Allah yang pasti terjadi. Jadi kita lihat dalam terjemahan ini, jadi ada misi besar ini bukan hanya tentang pernikahan, ini tentang syariat. Bahwa Allah ingin menjelaskan bahwa mantan istri anak angkat itu halal untuk dinikahi. Dan ini sekaligus meluruskan kultur jahiliyah yang yang menganggap itu tidak layak, tabu dan seterusnya. Tidak boleh. Enggak ada masalah. Jadi lihat keberkahan sebuah pernikahan. Ini bukan tentang menikah, tapi dampaknya sampai hari ini. Jadi dampak pernikahan Nabi SAW dan Zainab itu sampai hari ini. Kita jadi ingat, oh boleh ya menikah dengan mantan istri anak angkat. Dan kita tahu dari mana? Dari pernikahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Zaid bin Haritha itu udah dianggap anak angkat oleh Nabi SAW, tapi nasabnya tidak ke Nabi SAW. Tentu saja gak boleh menasabkan anak angkat ke yang bukan ayah kandungnya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan itu keutamaan ini sangat luar biasa. Makanya hadirin Allah muliakan, Zainab sendiri menyatakan radhiyallahu taala anha, zawwajakunna ahlikunna. Zainab itu pernah bilang kepada istri-istri Nabi yang lain, kalian tuh dinikahkan oleh keluarga dan wali kalian. Wa zawwajanillahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Dan Allah menikahkan aku dari atas langit yang ketujuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Masya Allah, kalian tuh dinikahkan oleh wali kalian. Kalau saya, langsung Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga, innallaha ankahani fis sama. Allah itu menikahkan aku langsung dari atas langit. Langsung dari atas langit. Dan ini keutamaan bagi Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Dan hadirin Allah muliakan, Zainab adalah sosok yang sangat royal. Sangat royal. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis sangat menarik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, beliau mengatakan, asra'ukunna biluhuqan atwalukunna ba'a. Yang paling duluan menyusulku dari istri-istriku adalah yang paling royal dalam berinfak bersedekah di antara kalian. Dalam keterangan yang diriwayatkan Bukhari, sebagian istri-istri Nabi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuna asra'u bika luhuqa? Siapa di antara kami yang paling cepat menyusulmu ya Rasulullah? Siapa yang pertama kali menyusul? Lalu kata Nabi, atwalu kunna yada. Yang paling gemar membantu orang di antara kalian. Yang paling helpful dari kalian. Dan sejarah mencatat, siapa yang paling duluan meninggal dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zainab binti Jahash. Berarti Zainab yang paling duluan menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi Nabi kata, yang paling cepat, yang paling duluan menyusul saya adalah yang paling royal, yang paling rajin bersedekah, yang paling rajin berinfak, yang paling sering memberi, yang paling helpful sama orang. Dan yang paling duluan menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab. Lihat bagaimana cinta sejati hadirin. Zainab meninggal di tahun berapa? 20 Hijriah kurang lebih. Hadirin, istri-istri kita berani kayak gitu enggak? Misalnya ada suami itu kayaknya ditakdirkan meninggal, terus dia bilang, kalau kamu rajin berinfak, bersedekah, kamu akan cepat nyusul saya. Mulai sekarang enggak. Aduh, kayaknya enggak jadi deh. Itu bisa jadi sebagian orang yang rencana nyumbang, enggak nyumbang dulu deh. Nanti cepat mati gua. Ini Nabi bilang, yang paling cepat nyusul saya adalah yang paling semangat berinfak bersedekah. Yang paling semangat berinfak bersedekah. Yang paling royal. Yang paling gemar ngebantu. Dan yang paling hobi memberi. Dan sejarah mencatat yang paling cepat atau yang paling pertama kali wafat dari istri-istri Nabi SAW setelah beliau adalah Zainab. Kalau meninggal duluan kan Khadijah kita, tapi yang paling pertama kali meninggal setelah beliau wafat adalah Zainab. Dan ini diakui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, fakanat atwaluna yadan Zainab. Yang paling royal diantara kita Zainab. Li'annaha kana ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Karena beliau itu bekerja dengan tangannya dan beliau bersedekah. Hadirin Allah muliakan. Dan yang sangat menarik, dan ini disoroti oleh para ulama, disoroti oleh para ulama, sampai-sampai para ulama mengatakan ini salah satu keutamaan Zainab. Apa itu? Aisyah itu memuji beliau luar biasa. Aisyah memuji Zainab luar biasa. Padahal kita tahu Aisyah itu wanita yang sangat pencemburu. Dan ini madunya. Itulah. Aisyah kan sangat pencemburu. Tapi Aisyah memuji Zainab luar biasa. Aisyah pernah mengatakan, wahiy allati kanat tusamini minhunna fil manzila 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zainab itu adalah sosok yang setara denganku dalam kedudukan. Walam aram ra'atan qad khairan fi din min Zainab. Aku enggak pernah melihat wanita yang lebih bagus agamanya dibanding Zainab. Wa atqalillah, dan yang paling bertakwa dibanding Zainab. Wa astaqu haditha, dan yang paling jujur kalau bicara dibanding Zainab. Wa awsal li rahim, dan yang paling nyambung silaturahim. Wa a'zamu sadaqah. Jadi atqalillah wa asdaqa hadithan wa awsala lirrahim wa a'zama sadaqatan. Jadi yang paling baik agamanya, paling bertakwa, yang paling jujur bicaranya, yang paling menyambung tali silaturahim, dan yang paling semangat bersedekah. Wa ashad ibtidhalan li nafsiha fil 'amal alladhi tasaddaq bi wa taqarrab bihi ila Allah, dan yang paling totalitas dalam beramal. Yang paling totalitas dalam beramal. Hadis Muslim. Bayangkan Aisyah sampai memuji, berarti itu sangat spesial Zainab. Hadirin Allah muliakan. Aisyah sampai memuji beliau. Aisyah sampai memuji beliau. Dan itu sangat spesial. Dan hadirin Allah, dan Aisyah mengatakan bahwa Zainab adalah orang yang sangat baik. Padahal kita tahu hadirin, Aisyah itu bukan gak cemburu sama Zainab, belum cemburu sama Zainab. Makanya kan diriwayatkan ketika Nabi SAW sampai gak mau minum madu lagi, karena triknya Aisyah itu, sampai turun surat apa? Surat Tahrim ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kan waktu itu Nabi SAW minum madu dari di rumah Zainab, terus Aisyah bilang, kok aromanya gak enak ya? Dan seterusnya. Tapi padahal gak ada aroma yang gak enak. Itu triknya Aisyah aja. Karena cemburu. Itu kan Zainab. Di tempat Zainab. Jadi Aisyah tuh luar biasa, cemburu luar biasa. Tapi di waktu yang sama fair Aisyah itu. Enggak, Zainab tuh yang paling mulia. Zainab tuh sedekahnya luar biasa. Saya gak pernah ngeliat wanita seluar biasa Zainab. Saya gak pernah melihat wanita seroyal Zainab. Jadi bukan berarti Aisyah cemburu dengan Zainab, berarti Zainabnya dijelek-jelekkan, dihabisi, dikatakan macam-macam, dikatakan pelakor lah segala macam. Enggak. Ini orang luar biasa, kata Aisyah. Luar biasa. Dan kita tahu Aisyah itu belia sekali loh. Jadi bayangkan. Makanya cukup menggelitik kalau ada orang itu menjatuhkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini sosok sangat matang, sangat cerdas. Walaupun pencemburu, tapi beliau bisa objektif. Saya gak pernah melihat wanita yang lebih bertakwa daripada Zainab, yang lebih jujur daripada Zainab, lebih baik agamanya daripada Zainab, lebih nyambung silaturahim daripada Zainab, lebih bersedekah daripada Zainab, dan lebih semangat ibadah dibanding Zainab. Subhanallah. Jadi cemburu ya cemburu, kejujuran-kejujuran, objektivitas-objektivitas, dan mereka takut sama Allah. Jadi bagi ibu-ibu yang cemburu, cemburu wajar bagi wanita. Tapi kita harus objektif, kita harus jujur. Dan itu gak akan menjatuhkan kita. Saya ingin tanya, ketika Aisyah mengatakan, memuji Zainab seperti itu, apakah itu menurunkan kedudukan Aisyah? Enggak, justru kita semakin kagum sama Aisyah. Kok bisa ya begitu? Dan, tapi syaitan kan menghembuskan itu ke dalam hati wanita misalnya. Jangan akui kelebihan orang, jangan akui kebaikan orang, nanti berpaling segala macam. Itu talbis iblis. Dan ini sesama istri loh. Sangat sensitif. Suasana persaingan itu sangat besar biasanya. Tapi Aisyah luar biasa radhiyallahu taala. Emang ibunda kita sangat belia, Aisyah sangat belia. Nabi SAW wafat usianya kurang lebih 17 tahun. Tapi bisa punya kematangan seperti itu. Diakui. Dan enggak mengklaim, oh saya itu yang paling royal sedekahnya. Enggak, kata Aisyah, Zainab yang paling royal sedekahnya. Dan benar Zainab meninggal lebih dulu. Dan itu tadi, memuji keutamaan seseorang, mengakui kebaikan seorang, itu tidak menjatuhkan kita, tidak mengempaskan kita, dan gak membuat kita ditinggalkan, gak membuat kita dijauhi, justru kita akan semakin mulia. Karena orang-orang akan Allah kasih rasa cinta kepada dalam hati mereka kepada kita. Allah akan kasih rasa respect dalam hati manusia kepada kita. Boleh juga nih. Kita kan kagum. Anda kagum gak sih ngeliat Aisyah? Enggak ya? Ya kagum lah. Luar biasa. Ini sosok radhiyallahu anha. Semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Bisa begitu ya. Kita aja ngakuin misalnya kompetitor bisnis kita tuh kayak berat banget. Dan ingin ngangkat-ngangkat diri kita. Ini sesama istri. Di persaingan yang paling ketat biasanya di masyarakat. Tapi Aisyah bisa mengatakan begitu. Dan beliau cemburu. Bukan beliau, enggak, kalau hanya kalau sama Zainab aku gak punya cemburu. Enggak, sangat cemburu. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi makanya mendapatkan pujian Aisyah, kata para ulama, itu menunjukkan keutamaan Zainab. Tapi menariknya, hadirin, menariknya, Zainab pun juga setia dan loyal dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini menarik, emang rumah tangga Nabi kalau diangkat tuh luar biasa diri. Beliau tuh punya momen untuk menjatuhkan Aisyah, tapi beliau tidak ambil momen itu. Dan ini pelajaran buat kita, khususnya bagi para wanita. Beliau punya momen untuk mensemes Aisyah, tapi beliau tidak ambil momen itu. Beliau punya kesempatan untuk menjatuhkan dan untuk membuat Nabi berpaling dari Aisyah, upaya ya, belum tentu berhasil juga, tapi berusaha membuat Nabi berpaling dari Aisyah, tapi beliau tidak gunakan kesempatan itu. Pas kapan? Pas hadithatul ifki, pada saat Aisyah difitnah berzina dengan Sofyan bin Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhuma. Pada saat itu, hadirin, tahukah kita bahwa Nabi SAW sempat meminta pandangan dari Zainab binti Jahash? Nabi SAW pernah meminta pandangan dari Zainab binti Jahash. Yas'alu Zainab binti Jahash an amri faqal. Ya Zainab, mada alim ta'u ru'ayt. Jadi kata Nabi SAW, bagaimana menurutmu wahai Zainab? Bagaimana menurutmu wahai Zainab? Ini Aisyah, madumu, lagi dibicarakan orang. Mereka bilang Aisyah itu berzina, selingkuh, affair. Menurut engkau tuh gimana wahai Zainab? Ini kan umpan lambung yang enak banget untuk di-smash ya. Kalau atlet bulu tangkis atau atlet voli, kalau atlet bola ini tinggal bicycle kick aja udah. Udah gol, kita jadi pahlawan, tendangannya keren, bicycle kick. Tapi apa ini kataan Zainab? Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, ma'alimtu illa khaira. Ya Rasulullah, aku jaga pandanganku, aku jaga pendengaranku dan mataku. Aku tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Allahu Akbar. Jadi aku berusaha menjaga pendengaran dan mataku. yang aku tidak tahu kecuali kebaikan. Artinya aku nggak mau ikut, aku nggak mau dengar, aku nggak mau ini, aku nggak mau dengar fitnah, aku nggak mau segala macam, aku nggak ngelihat apa-apa dan seterusnya. Ya, aku tahu Aisyah itu baik, baik, baik, baik, baik. Allahu Akbar. Dia saling dukung, saling respect. Cemburu, ya, wanita cemburu. Ini Zainab luar biasa memang. Dan apa? Kita tahu siapa perawi hadis ini? Aisyah radhiyallahu ta'ala. Jadi yang menceritakan hadis ini Bukhari Muslim. Yang menceritakan hadis ini bahwa Nabi SAW bertanya kepada Zainab tentang masalah hadithatul ifki. Itu yang menceritakan hadith yang baru saja kita nikmati ini adalah Aisyah sendiri radhiyallahu ta'ala. Jadi saya cerita, waktu aku difitnah, Nabi SAW tanya sama Zainab tentang diriku. Dan beliau mengatakan kalimat yang luar biasa. Aku jaga telinga dan mataku. Aku gak melihat kecuali kebaikan. Wahyalati kana tusamini min azwajin Nabi SAW fa'asamahullah bilwara. Lalu kata Aisyah, beliaulah istri Nabi yang menempati level yang sesuai dengan levelku. Dan Allah jaga Zainab dengan kewaraannya. Dipuji lagi sama Aisyah. Allah jaga Zainab karena beliau adalah wanita yang sangat warak. Warak. Jadi lihat ketika Zainab punya kesempatan untuk menyerang Aisyah, untuk menjatuhkan Aisyah, untuk mensemes Aisyah, Zainab justru memilih berdiri di belakang Aisyah. Zainab justru lebih memilih mensupport Aisyah. Zainab justru memilih untuk membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyaman dengan Aisyah, menguatkan, mensupport Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi dua-duanya memang spesial ini hadirin, dua-duanya spesial. Dua-duanya spesial. Aisyah spesial, Zainab spesial. Radhiyallahu ta'ala anhumah. Sangat menarik, ada sangat menarik. Wanita ini wajar Allah nikahkan beliau dengan Rasulullah SAW dari atas langit. Dan Zainab itu dikasih 12.000 dirham setiap tahun. Saya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. 12.000 dirham. Jadi kalau satu dirham itu, kalau misalnya 1.000 dirham, misalnya 80, 90 atau 100 juta kurang lebih, berarti 12.000 berapa? 1,2 mungkin ya, dibulutin aja lah. Nggak sampai 100 juta, tapi mungkin 100, kita bulutin 100 juta. Berarti satu tahun berapa? Satu tahun. 1,2M ya. Satu tahun 1,2M. Kurang lebih. Itu Zainab dapat segitu. Khususnya di masa Umar bin Khattab diriwayatkan. Tapi beliau gak pernah ambil buat kepentingan pribadi beliau. Kecuali satu tahun aja. Itu pun ketika diambil dibagi-bagikan lagi. Makanya Umar mengatakan hadhi imratun yuradu biha khair. Ini wanita, kata Umar, emang diinginkan kebaikan sama Allah. Itu luar biasa. Dan yang muji Zainab bukan hanya Aisyah hadirin. Ummu Salamah juga muji Zainab. Kata Ummu Salamah, sawama qawama. Zainab itu ahli puasa dan ahli tahajud atau qiyamul lail. Radhiyallahu ta'ala anha. Padahal ini wanita ningrat hadirin. Makanya kan bercerai dengan Zaid bin Haritha karena perbedaan banyak hal, akhirnya kurang nyambung dan seterusnya. Jadi bukan beliau ini, karena gak cocok aja. Pribadinya sangat mulia, luar biasa, dipuji oleh Aisyah. Dan di sisi lain Zainab pasang badan buat Aisyah dan berdiri di belakang Aisyah ketika Aisyah difitnah, dan memuji Aisyah dan tidak menggunakan kesempatan untuk menjatuhkan Aisyah. Dan Aisyah memuji beliau sangat tinggi, dan di waktu yang sama Aisyah sangat cemburu dengan beliau radhiyallahu ta'ala anhun. Inilah sekelumit dan sepintas cerita tentang rawi hadis ini, atau rawiyah hadis ini, Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga kita bisa meneladani bagaimana kejujuran, bagaimana objektivitas, bagaimana saling support, bagaimana saling pasang badan ketika ada fitnah, saling mendukung, bagaimana ibadah, bagaimana semangat memberi dan sangat royal. Ini yang perlu kita camkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammad. Dan insyaAllah kita akan bahas hadisnya besok biiznillah, jika Allah mudahkan dan Allah kasih taufik. Kita cukupkan. Subhanakum alhamdulillah syadala ilahi ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.